Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hari kedua dari rangkaian daurah atau bimbingan belajar Al-Quran yang kita rencanakan berjalan dalam 5 hari ini, insyaallah akan kita bahas juz kedua dari buku Aisar Lissigar. Kata sigar ini mencakup para pemula, baik yang masih berumur dini ataupun para lansia yang memang masih baru memulai mempelajari bagaimana tilawatul Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, jilid yang kedua ini bisa kita simpulkan pembahasannya dengan satu kalimat yang ringkas, yakni kita akan belajar mensukun huruf. Kita akan belajar mensukun huruf, dimana pada juz yang pertama kita telah mempelajari bagaimana memberikan harokat fathah, kasrah, dhammah. Maka untuk juz kedua, titik berat kita adalah pada bagaimana mensukun huruf. Tentu pelajaran yang sebelumnya tidak boleh kita lupakan. Jangan dilupakan pelajaran tentang makhraj, tentang dari mana huruf-huruf itu dilafadzkan dari tempat yang benar. Juga pelajaran tentang harokat, bagaimana kita memberikan harokat fathah yang sempurna, yaitu dengan membuka mulut. Bagaimana kita mengkasrah harokat atau mengkasrah huruf itu dengan menurunkan rahang dan menaikkan bagian tengah lidah sedikit, dan bagaimana mentomahnya. Ini tentu akan terus kita dapati harokat-harokat tadi dalam jilid-jilid atau juz-juz yang kita akan lalui, termasuk pada juz kedua ini. Baik. Sukun adalah lawan dari harokah. Ya. Harokah itu maknanya gerakan, bergerak. Maka sukun artinya lawan dari harokah, itu diam. Ya, sukun, sakinah. Ya. Kalau harokat itu melafadzkan suatu kalimah, ya, bermula dari makhraj, kemudian diikuti dengan gerakan membuka atau menurunkan rahang atau menghimpun bibir. Maka yang namanya sukun artinya apa? Membaca huruf, ya, dari awalnya mulut atau lisan ini terbuka, kemudian dipertemukan atau kita lafadzkan dari makhrajnya. Misalkan huruf ba, ba yang fathah kita lafadzkan bermula dari makhrajnya, bibir atas dan bawah dipertemukan lalu dibuka, ba. Ini ba yang maftuha, ba. Adapun ba sukun, ya, bibir kita perlakukan dengan kebalikannya, ya, yaitu kita awalnya tidak mempertemukan, lalu kita pertemukan. Kalau awalnya ada fathah, ab. Kalau semula ada kasrah, ib. Kalau semula ada dhammah atau dhammah, ub. Ya, jadi dipertemukan. Itulah hakikat dari sukun. Tayyib. Sebelum kita beranjak memulai latihan-latihan, insyaallah kita akan menambah bekal teori dulu. Kalau kemarin kita telah belajar makhraj, maka sesungguhnya ada pelajaran lain yang juga penting, dan insyaallah kita akan tambahkan pada awal juz kedua ini, yaitu tentang sifat huruf. Kemarin kita telah membahas sifat isti'la, Sifat apa? Isti'la. Itu sifat naiknya suara ke langit-langit yang ada pada beberapa huruf, ya, di antaranya huruf kha, lalu huruf ghain, gha, huruf qaf, qa, lalu huruf sad, dha, ta, dha, sa, dha, ta, dha. Ya, dan sifat ini sangat nampak saat huruf berharokat, terutama kalau berharokat fathah. Nah, sifat-sifat huruf itu bukan hanya isti'la, ya, bukan hanya isti'la atau istighfar. Nah, di antara sifat yang lain yang juga penting dan sangat terkait dengan pelajaran juz kedua ini adalah sifat rohawah dan nanti lawannya. Rohawah maknanya adalah sifat mengalirnya suara, berjalannya suara pada makhraj. Ya. Sebagai contoh, kita mensukun huruf sin. As. Coba antum sukun huruf sin. As. Kita mendapati bahwa suara huruf sin ini mengalir. Ya. Lidah atau ujung lidah kita tempelkan pada bibir bawah, afwan, pada gigi seri bawah. As. Lalu suara demikian mengalir. Ya, mengalir dengan sangat mudah. As. Nah, itulah makna rohawah. Baik. Kemudian ada sifat lawan dari rohawah, yaitu sifat syiddah. Ya, kalau rohawah itu mengalir, syiddah maknanya tidak mengalirnya suara pada huruf tatkala dilafadzkan pada makhraj. Misalkan huruf dal. Ya, huruf dal kita sukun, ed, dengan catatan untuk sementara kita biarkan ujung lidah menempel pada makhrajnya. Ed. Nah, tentu akan kita dapati keadaannya berlawanan dengan sin. As, suaranya berjalan mengalir. Dal, suaranya berhenti. Ed, tertahan pada makhrajnya. Nah, itulah sifat syiddah. Nah, maka di antara huruf-huruf hijaiyah atau huruf Arabiyah ada yang bersifat rohawah dan sebagiannya bersifat syiddah. Nah, kemudian ada juga beberapa huruf yang dianggap oleh para ahli qiraah menempati posisi tengah-tengah, jadi mengalir pun tidak sempurna, tertahan juga tidak sempurna. Contoh huruf yang demikian keadaannya adalah huruf ain. Ya. Huruf ain kalau kita sukun maka akan kita dapati suara mengalir beberapa saat kemudian berhenti. Contohnya a, ba, ba. Nah, ini namanya huruf yang bersifat tengah-tengah, antara rohawah mengalir dan antara syiddah tertahan. Baik. Demikian ini mungkin ya satu faedah mengawali pembahasan juz kedua. Nah, karena buku ini sebagaimana namanya Aisar, yaitu kita ingin memulai dari yang paling mudah, maka kita dapati dari huruf-huruf Arabiyah yang lebih mudah diucapkan ternyata adalah huruf rohawah. Ya, dibandingkan dengan huruf syiddah akan lebih terasa mudah mengucapkan huruf rohawah. Dan huruf rohawah yang paling mudah diucapkan adalah tiga huruf. Ya, tidak lain adalah alif, wawu, dan ya. Ya, huruf rohawah yang saat disukun itu terasa paling mudah diucapkan ketika sukun adalah huruf alif, huruf wawu, dan ya. Karena di samping punya sifat rohawah, alif, wawu, dan ya juga punya sifat lin. Ya, punya sifat apa? Lin. Ya, lin ini yakni maknanya adalah sahl, mudah. Makanya kalau kita mengucapkan alif seakan kita tidak mengucapkannya. Coba kita baca huruf qaf, qa. panjangkan. Ko. Kita mengucapkan apa? Qaf dan alif. Namun terasa mulut kita enggak mengucapkan kecuali satu huruf. Coba ti. Panjangkan. Ti. Atau mengucapkan huruf berapa? Dua. Huruf apa yang diucapkan? Qaf dan ya. Namun terasa qaf saja. Ini saking mudahnya huruf ya itu terucap ketika sukun. Ya. Demikian huruf wawu. Ya, coba bu. Apa yang kita ucapkan tadi? Ba. Huruf ba, dhamma. Coba panjangkan. Bu. Berapa huruf yang kita ucapkan? Dua. Ba dan wawu sukun. Namun sepertinya kita tidak mengucapkan kecuali hanya satu huruf. Ya, ini seakan memang ya ini tanpa beban kita mengucapkan alif, wawu dan oleh karena itulah kita awali dengan mensukun huruf-huruf mad, alif, kemudian ya, kemudian wawu. Baik.